بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika kita memilih jalan Allah, mungkin akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kita alamin sepanjang jalan. Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman gak sampai. Lurus tuh, gak tahu kemana tapi. Kalau jalan Allah kadang berliku. Dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah. Bikin kita makin bisa survive dari masalah yang akan datang. Bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja. Istri itu dulu ke Mesir beasiswa. Saya gak lulus. Jadi pas saya ikut tes beasiswa, yang ngetesnya juga bete ngeliat muka saya. Ngapain kamu mau ke Mesir pak? Gak, pulang aja, suruh pulang. Gak lulus gitu coba. Akhirnya karena gak lulus beasiswa, saya ngumpulin uang untuk berangkat sendiri. Pokoknya saya harus berangkat. Istri saya lulus beasiswa, langsung dibeliin tiket, udah ditetapin beasiswa selama di Mesir berapa sebulan, dapat tempat tinggal, pokoknya tinggal tanggung beres aja. Saya harus mikirin semuanya sendiri, traveling gak bawa uang sama sekali, karena uangnya habis untuk beli tiket return, masih visa turis, jadi harus beli tiket PP. Alhamdulillah sampai di sana dapat visa pelajar sebulan, di refund tiketnya, jadi bisa dapat walaupun ada penalti potongan beberapa persen. Tapi lika-liku perjalanan itu bikin makin yakin, oh benar ya, kalau kita niatnya karena Allah, saya karena Allah gak ya waktu itu? Walaupun gak murni-murni amat lah, saya gak mau menganggap di paling soleh ya, cuman perjalanan waktu itu, kalau mau jujur mah, kenapa ke Mesir pengen jalan-jalan sih? Bukan ke Al-Azhar, bukan sebetulnya. Cuman kalau nggak ke Al-Azhar nggak dapat visa, ya udah ke Al-Azhar deh biar dapat visa gitu. Tapi pas udah masuk ke Al-Azhar, masya Allah ulama semua nih, gelar paling rendahnya doktor. Karena LC kayak saya tuh di Mesir kerjanya supir taksi, itu LC. Karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi, sehingga orang kalau mau jadi guru minimal doktor. S2 jaga perpustakaan. S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA. Di kampus juga kalau S3-nya doktornya yang paling bagus nilainya mungkin. Rata-rata profesor. Pas pulang ke Indonesia, LC jadi ustad. Jadilah kayak gini. Nah, artinya, saya lika-liku perjalanan kayak gitu, terus belajar tentang masya Allah, Allah banyak kasih kejutan. Dan yang luar biasanya, saya sama teman-teman saya tuh, teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang modal dengkul berangkat sendiri, pulang bertiga, istri dan anak. Nikah di sana juga nggak ada modal. Yang penting lamar dulu dan jangan kasih tahu kalau nggak ada duit ya. Lamar aja dulu. Oh nggak nikah sama saya. Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik. Kenapa? Kok tahu gitu ya? Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre Taulani lah pokoknya. Udah beres, lamar, nelfon ibunya. Bu, saya pengen lamar anak ibu. Gimana anaknya? Ya anaknya udah setuju bu, gitu. Aku langsung mewakili anaknya. Padahal anaknya juga belum jawab. Oh ya udah, saya terserah anaknya. Udah beres semuanya, baru bilang, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar? Nah, baru dikasih tahu nggak ada duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri, sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin $500. Saya pakailah $500 itu buat kerja di Arab Saudi sebagai guide pas musim haji. Dorong gitu ya. Awal-awalnya gak dapat job sama sekali, gak ada gak ada pelanggan. Jadi saya naik di atas dorongan wheelchair gitu, duduk aja depan. Ya Allah, gak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya. Dari pagi sampai sore ditungguin, gak ada yang sakit. Kayaknya jamaah haji sehat walafiat. Dan itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jamaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid, kelihatan kayak apa, bingung gitu. Langsung saya sebut, ini kayaknya calon-calon nih, saya datengin. Bu, kenapa? Ya dek, saya kesasar, nggak tahu pulang ke arah mana. Oh ya, ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ, nggak tahu. Ibu emang dari mana? Solo. Penginapannya di mana? Di daerah apa? Nggak tahu makanya. Oh gitu, ya udah, ikut saya aja bu. Adek emang tahu? Insya Allah, pede nih. Bismillah. Ya Allah, masa saya akan lapar hari ini kan? Ini kayaknya nih rezeki yang Allah datangkan. Tapi kan kita harus menghadapin challenge-nya dulu. Jalanin. Jalan sama ibu itu sambil ngobrol. Ternyata saya juga asal milih jalan sebetulnya. Gak tahu kemana. Ternyata pas lagi jalan, dek itu kayak tempat tinggal ibu tuh. Bener bu, coba deketin. Oh iya bener, alhamdulillah adek tahu aja jalannya dan segala macam. Mana saya tahu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya dia ketemu teman-temannya, sepanjang jalan kita ngobrol, dia rekomendasiin saya ke teman-temannya, ujungnya apa? Dia besok bisa gak ngantar kita lagi ke masjid supaya gak kesasar? Oh siap, siap, siap. Dah mulai, oh dia ini ada nenek-nenek minta didorong. Alhamdulillah lancar, pulang-pulang bawa beberapa ribu dolar, itu modal pernikahan kita. Kalau udah azam menikah, baru Allah kasih rezeki. Tapi kalau masih tanggung, gak dikasih. Makanya kalau pengen dapat kejutan dari Allah, mantepin dulu aja akad sama Allah. Allah, ya Allah saya pengen nikah. Ya udah, saya kasih rezeki. Kan bagian masing-masing kan? Bagian kita menikah, bagian Allah memberi rezeki. Sehingga kalau kita datang ke calon mertua, enggak usah khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan mainstream standar gitu. Kerja di mana? Lagi cari kerjaan, Pak. Pede gitu. Terus gimana kamu ngasih makan anak saya? Siapa yang ngasih makan? Allah. Masa dia mau bilang enggak mungkin kan ya? Kalau perlu koleksi beberapa hadis, judulnya hadis-hadis melamar. Tuh ada beberapa hadis, salah satu yang terkenal, kalau datang kepadamu anak-anak muda yang baik akhlaknya, maka jangan ditolak. Ngomong aja Pak, saya pernah tuh ya baca hadis, katanya sih sahih gitu. Ini kayak gini nih hadisnya, benar gak ya Pak? Oh benar nih hadisnya emang sahih. Maksudnya gini nih Pak, jangan ditolak. Itu gimana maksudnya Pak? Wah, itu tips, insya Allah gak bakalan ditolak teman-teman. Tuh kayaknya 90% kemungkinan diterima, cuman 2 tahun lagi. Saya terima deh, cuma jangan sekarang, nanti aja. Setelah kamu dapat kerjaan anggernya, tetap aja. Oke, jadi gimana kita nge-recovery emosional kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahu khair manu'a. Manusia itu labil. Idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahu khair manu'a. Emang kayak gitu, manusia itulah labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar yakin dan berpegang teguh kepada Allah. Cepat recovery-nya teman-teman. Para sahabat Nabi itu, gimana pun mereka soleh, mereka tetap manusia, kadang emosional juga. Tapi recovery-nya cepat. Contoh Abu Bakar pernah sakit hati sama keluarganya, ada saudaranya yang memfitnah Aisyah. Dia nuduh Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan Abu Bakar? Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati, Abu Bakar pun bersumpah. Abu Bakar posting juga, kata Abu Bakar, demi Allah, saya gak bakalan ngasih lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya. Kenapa? Udah terlanjur sakit hati sama dia. Bersumpah Abu Bakar, gak akan nolongin dia lagi. Ternyata Allah komen di postingan itu. Apa komennya Allah? Janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu? Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum? Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini, astaghfirullahaladzim, langsung Abu Bakar delete postingannya.

Nah itu saya pikir, oh Masya Allah ini ceramahnya luar biasa, dapat hidayah. Saya juga senang dengar ceramahnya, saya bilang, ya. Mas di situ jadi jamaah atau orang PKM juga? Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit. Dia mulai curiga gitu, ngelihat ke belakang dikit-dikit. Mas tadi yang imam sholat zuhur ya? Ya saya bilang, asar juga? Ya, mas ini namanya siapa gitu? Saya bilang Hanan. Hanan yang mana nih? Mulai oleng dia tuh. Hanan Ataki langsung wah gitu. Berhenti, rame, heboh di perempatan jalan coba. Semua orang ngelihat ke arah kita. Hanan Ataki, Masya Allah gitu. Dia langsung berhenti. Emang lampu merah sih, bukan gara-gara itu. Berhenti. Langsung berhenti terus ngelihat. Dia ngomong, Masya Allah, saya selama ini tuh sering berdoa. Ya Allah kalau ikut talim, saya pengen banget ketemu Ustaz itu, tapi jangan ditalim yang berdua gitu, gimana caranya? Istighfar, salawat, ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh, dia kayak gitu. Sebulan kemudian Allah kabulkan, saya order ojek online, dia ngambil, akhirnya kita satu ojek berdua, ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh. Di rumah dia minta selfie, oh, sampai ke tetangga pada ngeliat ada apa sih, ramai gitu. Heboh gitu kan, Masya Allah ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat. Allah kabulkan, bukan saya yang soleh, dia yang soleh, makanya doanya dikabulkan. Kayak saya cerita, kayak saya mah bukan tipe istri saya, justru dia gak pengen yang kayak saya. Kenapa? Banyak lah. Pertama, dof lah ya, warnanya agak gelap. Keseringan di pantai, jeez. Terus yang kedua, orang Sumatera. Kan buat orang Jawa, mungkin Sumatera dianggap keras gitu ya. Padahal enggak kan? Sumatera itu dianggap keras. Ada yang curhat deh. Apalagi orang Sumatera kuliah di Mesir. Mesir itu Sumateranya Arab. Yang paling keras tuh Mesir tuh di Arab teh. Tapi walaupun keras, mereka tuh orangnya enggak baperan. Keras doang, cuman enggak sampai ke hati. Ngomong nyapa, hey bro, tapi kayak orang marah-marah. Kamu ini nyapa atau marah? Nyapa, oh iya. Saking ininya. Sehingga buat istri saya ketemu orang Sumatera. Awal-awal nikah itu banyak yang gak nyambung. Menurut istri saya lagi marah. Menurut saya gak lagi marah. Salah saya apa? Saya bilang. Dia udah baper misalnya. Karena beda culture antara Jawa sama Sumatera. Sumateranya Aceh pula. Yang di kampung saya itu memang markasnya GAM juga. Jadi kita terbiasa ngomongnya teriak-teriak. Akhirnya istri saya ngambek, pas kita mau foto wedding lagi tuh, habis nikah, mau foto berdua, foto keluarga. Ngambek, akhirnya dia naik tram yang di tengah kota itu, yang lambat gitu tuh. Dia naik, saya kejar, tapi di slow motion gitu. Saya kejar, akhirnya karena gak kekejar, dia naik di gerbong depan, saya di gerbong belakang. Tapi saya berdiri di pintu ngeliat, kalau dia pas sudah berhenti di halte mana, saya lihat dia turun gak, oh belum turun, saya tungguin. Belum turun, pas dia turun, saya turun juga, wah ngejar-ngejar. Akhirnya kita foto dalam keadaan bete. Dan foto itu masih ada sekarang, wajahnya wajah bete. Saya bukan tipenya banget tuh. Ditambah lagi di Mesir, saya bukan orang yang terkenal, yang nilainya bagus, yang berprestasi secara akademik seperti Ustadz Abu Somad. Enggak, main aja kerjaannya. Sehari makan di restoran itu 3 kali. Kenapa? Karena saya sambil kuliah, sambil kerja kan. Alhamdulillah kasih banyak rezeki tuh. Beasiswanya banyak, terus saya dolar keliling lah. Terus bakso, tahu, segala macam lah. Pokoknya air-air cinta aja. Habibur Rahman yang menulis buku itu bukan cerita tentang beliau. Justru cerita tentang saya yang gak nulis. Karena yang kayak saya itu ada beberapa orang yang emang kerja. Mungkin kurang mampu lah ya. Tadi anak tukang pangkas kan. Lagian saya ngirim ke adik-adik saya yang lagi sekolah di Aceh, saya kirim, "Mak, butuh apa?" "Ya, mau Ramadan tapi di rumah enggak ada kulkas." "Ya udah, berapa harga kulkas?" Dikirim, beri kulkas. Kulkas pertama ada di rumah kita tuh pas saya di Mesir. "Mak, butuh apa lagi?" "Ya, mau pasang telepon, masa mama harus ke tetangga terus enggak enak kalau ditelepon sama kamu." "Ya udah, pasang." Kirimin. "Adik butuh apa? Baju baru." Kirimin. Alhamdulillah ada rezeki nih. Nah. Tadi cerita apa? Apa tadi teh? Kok jadi kemana-mana? Ya itulah pokoknya. Intinya agak gagal fokus. Intinya bahwa ketika saya di Mesir itu, alhamdulillah saya itu bukan tipe istri, tapi dia bisa terima. Pas saya datang, kayak gak bisa nolak gitu. Kenapa? Karena kita kuat-kuatan doa. Mungkin ternyata Allah lebih mengijabah doa saya daripada doa dia. Kalau dia, ya Allah jangan yang itu, jangan yang itu, jangan yang itu. Saya, ya Allah yang itu banget deh. Ternyata Allah mengijabah. Ustadz dilawan ya. Oh ya Allah. Tahajud, begitu diterima, tahajudnya lupa. Kebiasaan manusia tuh gitu. Ya Allah yang itu banget, yang itu banget. Empat ciri yang ada, yang dia pantengin. Gak boleh saya banget, ada pada saya empat-empatnya. Pas saya tanya, kenapa kok kamu terima? Karena kamu punya yang kelima, apa hati kamu. Kenapa dengan hati saya? Enggak lah ya. Yang jelas, Allah yang menggenggam segala sesuatu. Minta aja sama Allah. Bukan sama makhluk. Makhluk boleh kita meminta, minta tolong segala macam. Cuma bergantungnya jangan kepada makhluk. Kalau kita gantungnya sama Allah, dimudahin banget. Saya tuh suka kadang-kadang, dulu kan suka ada kayak film apa, yang vampir-vampir teh apa? Ya, New Moon ya. Yang versi terbarunya kan ya. Nah, yang pas New Moon-nya kan si cowok vampirnya udah kayak meninggal gitu kan ya. Terus ceweknya caper sama cowoknya ngapain? Kayak mau bunuh diri, balapan supaya si vampirnya muncul nolongin dia gitu kan. Belum pernah nonton? Kompak. Nah, kita tuh harusnya dalam bahasa yang lain analoginya ke Allah tuh kayak gitu. Saya suka banget gambling, tapi akadnya ke Allah. Karena saya tahu Allah gak akan biarin saya sendiri. Ngambil aja sebuah resiko, tapi jangan melanggar syariat Allah ya. Karena kalau kita melanggar, berarti gak ada akad sama Allah. Selama kita gak melanggar syariat, Allah gak akan biarin kita sendiri. Kita mau kerja, modalnya, modal dengkul, jalanin aja. Mau keluar negeri, gak bawa duit, jalanin aja. Selama kita keluar negerinya, bukan mau berbuat dosa. Kerjanya mencari yang halal. Menikah juga untuk menghalalkan hubungan. Kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah, walaupun gak punya modal, Allah gak biarin kita sendiri. Dan saya suka ngambil gambling-gambling kayak gitu. Dan saya ke Bandung juga dulu gak ada apa-apa. Kalau istri hidupnya kayaknya lebih mudah nih. Kalau saya emang banyak lika-liku. Istri ke Bandung diterima langsung jadi dosen. Saya jadi TU juga gak diterima. Kamu gak boleh di sini. Gak tahu ya ada apa dengan wajah saya. Kenapa orang gampang sebel ngeliat wajah saya. Kamu gak boleh. Oh iya pak, gak apa-apa gitu. Akhirnya istri ngajar, saya ikut. Kalau gak boleh ngajar ya udah saya nulis buku. Nulis buku tuh. Pertama nerjemahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pas sudah capek-capek nerjemahin berapa ratus halaman. Pas mau dicetak, saya bawa ke penerbit. Katanya buku ini udah pernah diterbitin. Dah, tahu gitu saya gak akan capek-capek nerjemahin. Udah. Gagal nerjemahin, nulis buku sendiri. Ya udah kalau gak bisa terjemahin, saya nulis aja sendiri. Apa yang ada di kepala saya pokoknya capruk aja lah. Tulis. Mau ditawarin ke penerbit, semuanya mengatakan ini gak layak diterbitin. Gak layak diterbitin, ya udah. Yang kedua gak layak. Ada yang satu-satunya layak, tapi kayak gak menghargai penulis gitu. Royaltinya kecil banget dan itu dicicil selama 6 bulan sekali. Wah, daripada gitu saya terbitin sendiri aja deh. Bikinlah penerbit sendiri, bukan percetakan. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Cetak 3.000 eksemplar. Udah dicetak, saya jadi penulis, saya jadi direktur penerbit, saya jadi kuli yang ngangkat-ngangkat buku saya dibawa ke apa bus malam untuk dikirim ke Sumatera, ke Jawa, angkat. Jadi saya kalau di Bandung tuh ada jalan raya namanya Soekarno-Hatta, gede tuh. Saya nyebrang Soekarno-Hatta sambil ngangkat kardus Marlboro yang isinya buku, bayangin. Angkat dua, satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan itu penulis buku loh. Ntar. Pak, saya mau ngirim buku ini. Buku apa? Adalah buku bagus, penulisnya juga terkenal. Sebenarnya. Dikirimin. Dikirimin, alhamdulillah gak balik. Gak ada yang transfer, gak balik juga. Sekitar 70% gak balik, cuma 30% yang balik. Oke, gak masalah. 1.000 udah dikirimin, ya, gak balik. 2.000 lagi, ada pameran buku Islamic Book Fair di Bandung, yang biasanya diadain setiap berapa bulan sekali. Saya minjem stand di situ. Boleh saya pakai satu space kecil di depan standnya? Boleh, kata yang punya standnya. Ya, akhirnya saya bikin X-banner. X-bannernya, orang kan judul buku segala macam. Enggak, saya wajah saya yang paling gede di situ. Pencitraan kan? Pencitraan or die lah pokoknya. Pencitraan, gede wajah saya. Salah lagi tuh saya ngambil foto dari handphone. Foto lagi pakai baju kemeja putih. Ternyata di sini kelihatan di kantong ada duit 1.000. Kelihatan lagi tuh. Wah, saya pakai spidol. Saya pakai inspidolnya jangan kelihatan duit 5.000. Akhirnya udah ngangkat-ngangkat buku, pakai X-banner, pakai meja kecil, bukunya disusun jadi kayak kipas gitu kan, biar menarik. Saya ke toilet ganti baju. Tadi kan baju kuli, kurir. Sekarang baju penulis. Pakai baju kemeja, taruh pulpen, pilot. Berdiri di depan itu. Orang-orang lewat, "Mas, ini buku apa?" "Buku tentang Al-Qur'an, Bu." "Ya, siapa penulisnya?" "Oh, Masya Allah, tanda tangan." Mulai gitu ya, bikin-bikin event, seminar, training, segala macam. Alhamdulillah dari situ saya coba nambahin usaha deh. Mulai jual pulsa M-Kios kalau di Indonesia. Saya punya 60 cabang pulsa di Indonesia. Di Bandung maksudnya. 60 cabang pulsa. Belum ada Alfamart waktu itu. Belakangan baru di Alfamart jualan pulsa. Sebelum Alfamart jualan pulsa, saya jual 60 cabang di seluruh Bandung. Mulai main jual beli mobil bekas, beli jual beli jual. Jadi kayak punya banyak mobil, padahal cuman gantian aja beli jual lagi beli jual lagi. Main properti. Masya Allah, ternyata Allah mudahkan. Gak mungkin Allah biarkan saya sendiri, karena niat saya apa? Gak boleh istri saya menafkahi saya, itu pantang banget buat saya. Pamali. Gak boleh istri menafkahi saya, harus saya, walaupun mungkin istri punya warisan, punya harta banyak, tetap aja nafkahnya dari saya, dan harus saya ngasih, terbiasa dari kecil, karena emang anak pertama ngasih ke keluarga, jadi harus ada tanggung jawab itu. Ternyata Allah nolong banget, dimudahin, sampai akhirnya yang saya cerita punya rumah modalnya cuma sholat asar kan, jalan sama istri memotoran kayak gitu, tetap gak bawa jas hujan, siapa tahu hujan gitu kan. Jalan nyari rumah yang harga murah-murah lah. Waktu itu harga tipe 45 itu masih 200 juta. Cari rumah. Azan asar, hayya 'alas shalah. Masuk ke masjid, kita sholat asar dulu. Sholat asar. Ketemu dengan jamaah. "Ustaz ngapain kesini? Jauh padahal dari Bandung." "Enggak, lagi jalan-jalan aja." "Oh iya, iya, Masya Allah. Jalan-jalan kemana Ustaz?" Karena ditanya-tanya terus, saya bilang nyari rumah. "Kenapa enggak rumah saya aja?" "Enggak lah, cari yang kecil-kecil aja Bu." "Enggak apa-apa, lihat dulu rumah saya, ada kolam renangnya loh Ustaz." "Hah, kolam renang?" Garasinya 3 mobil, kolam renangnya di belakang, terus ada halamannya kayak backyard gitu, kamarnya 9. Saya langsung putus asa, "Enggak Bu, itu mah bukan tipe saya." Saya nyarinya yang 2 kamar, yang tipe 45. "Enggak apa-apa, lihat aja, dipaksa-paksain." Dan saya mah enggak mau orangnya, dipaksain sama dia. Saya pulang, ditelepon malam-malam, "Besok saya tunggu ya Ustaz, datang nih." Pas datang, lihat. Emang benar nih, garasinya juga udah gede, gerbangnya aja tinggi. Kayaknya ini kita mah cuma menghibur aja ya, menghargai orang yang undang, gak akan diambil juga. "Ya, ya," kata istri saya. "Gimana Ustaz? Masya Allah rumahnya besar banget Bu. Ini udah ditawarin 700 juta, gak saya kasih Ustaz." "Itu Ustaz, terserah Ustaz deh." "Maksudnya 650? "Enggak, terserah Ustaz. Bu, saya carinya cuma 300 juta. Ya, diam sebentar, ya udah ambil aja. 300 juta. Saya bilang, "Tapi uangnya cuma 30 juta. Mikir lagi dia. "Uangnya cuma 30 juta Bu. Tadinya rencana mau dicicil. Ustaz gak usah sibuk-sibuk nyicil ke bank segala macam. Udah aja ke saya. Berapa uangnya 30 juta? Bawa sekarang?" "Enggak sih. Ditransfer ya udah." "Berapa lama Pak?" "Terserah Ustaz." Alhamdulillah 6 bulan lunas. Allah mudahin banget tuh. Akhirnya anak-anak datang, "Wah, kolam renang," loncat-loncat. Lama-lama karena di daerah tinggi dekat Lembang dingin, lama-lama enggak jadi kolam renang, jadi kolam ikan. Ikannya mati kedinginan. Akhirnya sekarang jadi saung, enggak jadi kolam renang lagi. Artinya emang Allah mudahin banget. Dan saya selalu suka gambling gitu sama Allah. "Ah, gini ah, jalan." Akhirnya Allah kasih, jalan Allah kasih. Pemuda hijrah itu sendiri adalah ilham dari Allah. Karena selama 8 tahun saya ngajar dari masjid ke masjid, saya ada feeling guilty. Masa sih dakwah saya gini-gini aja? Kayak gak ngaruh terlalu banyak kepada masyarakat, cuman ke ibu-ibu yang udah rajin ngaji. Mereka mah udah pada soleh. Gimana dengan teman-teman yang masih jarang ke masjid? Mikir 8 tahun. Allah kasih ide, bikinlah sebuah gerakan anak muda. Segmennya anak main. Mulai saya deketin anak-anak main. Main apa yang paling seru anak muda nih? Misalnya BMX sama skateboard. Saya coba golosoran gitu ya, skateboard. Walaupun gak bisa ngetik, ngetrik. Wah enak ternyata. Apalagi pas apa misalnya di ball gitu kan, angin-anginan gitu. Terus coba, "Ustadz yuk ke laut, coba main surfing." Pedal, awal-awal pedal tuh tangan kaku. Karena kan berat banget kan pedal. Sampai pas sholat habis pedal tuh gak bisa angkat tangan, gak bisa gini. Jadi sholatnya gak bisa digerakin, awalnya kaku. Lama-lama teman-teman server, ternyata emang server di Indonesia tuh banyak yang legend ya, hebat-hebat. Server-servernya pada respect, karena dianggap ustadz bisa pedal juga udah uyuhan kan. Ustadz pedal doang gitu kan ya. Pas segitu udah lumayan lah untuk ustadz mah pedal doang, walaupun datang ombak lari gitu. ombak, Allahu Akbar, lari gitu. Apalagi kalau udah barrel gitu kan, itu bahaya banget. Sampai pernah dihempaskan ke bawah, sampai habis ini. Walaupun gak seperti hempasan masa lalu sih, masih lumayan lah. Dihempasin. Oh, ya. Artinya dimudahin sama Allah dalam jalan dakwahnya, sampai alhamdulillah jadi tren di Indonesia. Anak muda berhijrah di seluruh Indonesia sekarang, anak muda itu rajin taklim, ke masjid. Itu semuanya dari Allah. Tinggal mau gak kita meniti jalan Allah, walaupun kadang gak terlalu jelas. Karena emang gak mau ngasih tahu kepada kita, Allah tuh semuanya dikasih tahu hanya beberapa step ke depan, biar kita makin yakin sama Allah dan bergantung kepada Allah. Intinya, yuk teman-teman belajar lebih yakin lagi sama Allah, berakad dengan Allah ketika kita hidup, libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Maka la yudayyi'aka Allah, Allah gak bakalan ngecewain kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan.